Kan dulu ayatnya untuk kita ketahui detil dan diksi pembahasan ayat-ayat Qur'annya. Kita bisa kembali menghadirkan ayat Qur'annya. Saya sarankan nanti khususnya untuk besok insyaAllah, kalau Anda ada mushaf Anda bisa bawa. Kalau misalnya belum sempat dibawa, Anda bisa bawa aplikasi yang sesuai sehingga kajian kita itu bisa lebih tersinergi. Alif, lam, sod, lam, waw. Kemudian ada alif di atasnya. Tapi nanti ketika turun wahyunya, kemudian jadi bentuk tuntunan ibadah, kalimatnya berubah jadi utslu. Utslu, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Lihat terjemahannya, utslu artinya sama, bacalah. Kok bisa dua kata berbeda, terjemahannya bisa sama. Satu bacalah, dua bacalah. Apa artinya al-ins? Wa ma khalaqtul ins. Apa artinya ins? Surah ke-19 ayat ke-26 paling minta untuk menahan tidak menyampaikan kalimat apapun. Fajar tiba, kalau waktu fajar tiba dimulailah puasa. Kata Quran mulai puasa saat fajar tiba. Puasa bahasa Arabnya siam, siam sama dengan imsak. Jadi imsak itu dimulai saat azan tiba. Ini imsak. Adzan. Jadi kalau secara fikih ditanya kapan imsak, artinya kapan menahan, kapan waktunya saat adzan tiba. Jadi kalau misalnya 4:3 adzan, maksudnya 4:35 itu imsak. Kalau 4 imsak, katakan padanya. Jelas ya? Jadi kalau sudah adzan ini imsaknya di sini. Tapi memang kebiasaan kadang-kadang punya istilah sendiri. Lagi akan ada tiba waktu puasa. Jadilah apa yang disebut dalam bahasa keluar. Makan saja hari ini. Tapi masih minum. Itu saum namanya. Ana 'indi al-yawm saum. Saya sedang puasa sekarang saum. Min ish, min ka'ka. Air, enggak minum seharian, tapi masih makan, itu saum. Saum tidak mau bicara seharian, boleh, itu saum. Makanya Sayyidah Maryam alaihissalam, perempuan yang sangat suci, menjaga dirinya, bahkan tidak pernah disentuh oleh lelaki satupun, ya, mohon maaf, jangankan menikah, disentuh pun tidak pernah. Tiba-tiba kemudian, mohon maaf, bisa mengandung, bisa melahirkan, pernah disentuh laki-laki manapun, kok bisa begitu?